بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد. Sebelum kami lanjutkan kajian kita, pembahasan kita di sini, ana mungkin bisa minta tolong kepada ikhwah, ya, para aba, untuk bisa membantu Ustadz Abu Hisyam dengan Ustadz Salmin, ya, karena pada masa-masa ini tulab sedang ujian hifz, ya, ujian hifzul Quran dan butuh waktu yang cukup lama untuk mendengarkan bacaan-bacaan mereka, ya. Maka di sini kami ingin meminta kepada beberapa ikhwah yang siap, ya, secara tenaga untuk membantu setidaknya, ya, setidaknya menangani halaqah ba'da isya atau ba'da asar atau ba'da subuh, karena sebagian mereka, sebagian musammi'in sedang menguji, ya, sedang menguji beberapa mereka yang memang waktunya ujian, ya. Jadi akhirnya kewalahan, kebetulan musammi'inya sedikit, ya, musammi'inya sedikit, kalau hari-hari biasa tercukupi, namun sekarang ketika masa-masa ujian otomatis yang biasa menangani 5 orang, 6 orang, akhirnya dia fokus pada satu anak saja, ya. Jadi mungkin nanti bisa dikoordinasikan dengan Ustadz Salmin yang siap, ya. Mungkin Anas barangkali, ya, Pak Tansa, bantu sementara, ya. Insya Allah bisa. Tidaknya mulai malam ini Anas atau mungkin Abu Wildan dan yang lainnya yang siap. 2-3 ikhwah, ya, kalau lebih pun tidak ada masalah. Jazakumullah khair. Ketika antum bisa membantu, ya. Ini yang ingin ana sampaikan sebelum kita melanjutkan pembahasan kita. Naam. Tayyib. Man yahfaz, yang hafal hadis kemarin pertemuan yang telah lalu, angkat tangan. 3 anak. Hammam, mana Hammam? Hammam mana? Hafal? Belum. Baik. Muhammad Sa'di hafal? Belum. Siapa namanya? Hasan. Hafal? Baik. Man yahfaz? Ahmad Rafi mungkin. Hah? Kok enggak pernah sama sekali Ahmad Rafi? Hah? Selasa besok insyaallah wajib. Ya. Hukumnya wajib buat Ahmad Rafi. Naam. Tayyib. Terus ini siapa yang hafal ini? Hudzaifah. Hah? Arman. Hah? Apa? Khalas, khair insyaallah. Dilewati saja. Insyaallah lain kali. Labas. Naam. Hah? Ya Allah. Yatiman min abawaihi. Oh, bab sebelumnya ya. Yang ini tidak hafal. Hafal semua. Cuman satu hadis saja. Taib khalasat. أخبره أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت جاءتني امرأة الوام جاءتني امرأة لها معها فأعطيتها فقسمتها بين ابنتيها من يلي من هذه البنات فأحسن إليهن نعم بارك الله فيك خلاص kalau udah hafal bebas. طيب نقرا نعم من يقرا عبد الله من عبد الله عبد الله Aceh mana enggak ada. Taib Zidan, bismillah. Irfa' sautak. Bab kun lil yatimi kal ab. Barakallahu fiik. Naam. Bab selanjutnya adalah bab kun lil yatimi kal ab ar-rahim. Bab jadilah untuk anak yatim seperti bapak kandung. Ya, Imam Al-Bukhari rahimahullah ingin menjelaskan kepada kita bagaimana kita bermuamalah dengan anak yatim setelah beliau rahimahullah menyebutkan pada beberapa hadis yang telah lalu tentang fadilah daripada kafalatul yatim, daripada mengayomi anak-anak yatim. Ya. Bab sekarang ini beliau ingin menjelaskan bahwasanya kafalatul yatim yaitu jadikan mereka seolah-olah anakmu sendiri. Ya. Ini yang ingin dijelaskan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Kemudian beliau memasukkan satu athar. Ya. Qala haddathana Amr bin Abbas. Ya. Amr bin Abbas adalah Syekhul Bukhari. Gurunya Imam Al-Bukhari rahimahullah. Abu Uthman Al-Razi Al-Basri. Disebutkan oleh Imam Al-Hakim dan yang lainnya. Ketika bertanya tentang beliau kepada Ad-Darqutni. Maka dijawab beliau thiqah, terpercaya. Ya. Beliau terpercaya. Qala haddatsana Abdurrahman. Wah, dimaksud Abdurrahman di sini adalah Abdurrahman bin Mahdi. Ya, Abdurrahman bin Mahdi bin Hassan bin Abdurrahman Abu Sa'id Al-Azdi, ya. Ma'ruf imam min a'immatil hadis. Dikatakan oleh Abu Hatim rahimahullah, beliau termasuk min athbatin nas ila Hammad ibnu Zaid. Ya, orang yang paling kokoh, ya, paling kuat kepada Hammad ibn Zaid, artinya orang yang paling dekat dengan beliau dan paling terpercaya ketika meriwayatkan hadis Hammad ibn Zaid. Beliau thiqah, ya, imam min a'immatil hadis, bahkan dikatakan oleh al-khatib beliau adalah min kana min ar-rabbaniyin, ya, termasuk rabbaniyin, a'imma rabbaniyin, para ulama yang mengajarkan ilmu dari kecil sampai besar, begitu juga ketika belajarnya, ya. Al-Imam Abdurrahman ibn Mahdi rahimahullah. Kemudian Al-Imam Ahmad pun menyaksikan, ya, tentang keluasan ilmu Abdurrahman ibn Mahdi. Beliau menyatakan Abdurrahman ibn Mahdi ini yatawassa' fil fiqh, ya, luas di dalam ilmu fikih. Ya, tidak luput dari memuji beliau, seorang a'immatul hadis yang sudah kita sampaikan mungkin pada pertemuan-pertemuan yang telah lalu tentang biografinya, yaitu Ali ibn al-Madini, ya. Ali ibn al-Madini, beliau memuji Abdurrahman ibn Mahdi dengan ucapannya bahwasanya Abdurrahman bin Mahdi ini kana, dahulu beliau ini, ya, Abdurrahman bin Mahdi, ilmunya bil hadis, terhadap ilmu hadis, kasihir, ya, seperti ilmu sihir, ya, sebagaimana ilmu sihir, bagaimana cepat alus, ya, luas ilmu beliau Abdurrahman bin Mahdi. Dan seterusnya, banyak pujian para ulama tentang Abdurrahman ibn Mahdi rahimahullah. Qala haddatsana Sufyan, zahirnya beliau adalah Sufyan al-Thawri. Naam. Qala an Abi Ishaq, Abu Ishaq As-Sabi'i, ya, Abu Ishaq As-Sabi'i, nama beliau adalah Amr bin Abdullah Al-Kufi. Beliau termasuk gurunya ahli Kufah dan termasuk ulama'nya dan muhadisnya negeri Kufah. Amr bin Abdullah Al-Kufi, dia adalah seorang tabi'in, ya, seorang tabi'in al-ulama' al-amilin, di antara para ulama' yang mengamalkan ilmunya, ya. Beliau meriwayatkan lebih dari 30 sahabat, ya, meriwayatkan hadis dari lebih 30 sahabat dan banyak meriwayatkan hadis, bahkan dikatakan oleh Abu Hatim yushbi' az-Zuhri bil kathrah, dari sisi banyaknya meriwayatkan hadis mirip Imam Ibn Shihab az-Zuhri, ya, karena luasnya dan banyaknya hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ishaq As-Sabi'i. Qala sami'tu Abdurrahman bin Abza, Abdurrahman bin Abza Al-Khuza'i, seorang sahabi dan juga meriwayatkan dari banyak sahabat, ya. Seorang sahabi artinya meriwayatkan dari Rasul, bertemu dengan Rasul, ya. Begitu juga meriwayatkan dari banyak sahabat ridwanullah alaihim. Beliau adalah termasuk orang-orang yang punya ihtimam terhadap Al-Qur'an. Ya. Artinya sampai-sampai Umar menyatakan Abdurrahman bin Abzah adalah mimman rafa'ahu Allah bil Qur'an. Termasuk orang yang diangkat oleh Allah karena sebab Al-Qur'an. Ya, Abdurrahman bin Abza radhiyallahu anhu. Yang kemudian beliau juga dipakai oleh Ali bin Abi Thalib sebagai khalifahnya Ali di Khurasan, di negeri Khurasan. Qala Dawud, nah, itu beliau meriwayatkan dari Dawud, ya, menukilkan, ya. Artinya apa yang disampaikan adalah yang menjadi penukilan-penukilan dari manusia, ya, yang sudah diketahui oleh manusia, dikenal bahwasanya ini datangnya dari Daud alaihi salam, ya, seperti mirip dengan apa Israiliyat misalnya. Israiliyat adalah berita-berita yang datangnya dari Bani Israel, walaupun para sahabat juga meriwayatkan, ya, ini dahulu Bani Israel demikian dan demikian. Bagaimana mokif kita? Mokif kita yang semakna dengan ini, la yusaddiq wa la yukadzib, ya, tidak dibenarkan dan tidak juga didustakan. Demikian dijelaskan oleh para ulama, ya, tidak dibenarkan dan tidak didustakan, ya, ketika bersepakat dengan syariat kita maka kita mengambilnya, ya, ketika tidak maka bukan daripada syariat kita, ya. Ketika bersepakat mencocoki apa yang ada di dalam Islam maka kita bisa jadikan ibrah, bisa kita jadikan pelajaran dari kisah-kisah tersebut. Qala qul lil yatimi kal ab ar-rahim. Sebagaimana judul, Daud menyatakan jadilah untuk anak yatim sebagai bapak, seperti bapak kandung, ya, seperti bapak kandungnya. Maka di dalam potongan ini terdapat faedah, di antaranya bagaimana agama kita mengedepankan ar-rahmah, mengedepankan kasih sayang. Agama Allah adalah agama yang penuh dengan kasih sayang. Bahkan diutusnya Rasul pun sebagai rahmat, sebagaimana kita ketahui semua. Ya, kita semua tahu dalilnya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya, kami tidak mengutusmu wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat, kasih sayang untuk seluruh alam, ya. Al-alam kullu ma siwallah, semua selain Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya kepada siapa saja, bahkan terhadap orang kafir sekalipun, ya, terhadap orang kafir sekalipun. Maka Islam datang dengan rahmat, termasuk kepada anak yatim. Sekaligus di sini, ya, terdapat bagaimana Islam senantiasa mengedepankan keadilan di dalam setiap perkara mereka. Ya, keadilan tidak harus sama, ya. Keadilan tidak harus sama. Maka ketika Islam memerintahkan kita untuk mengayomi anak yatim, dan bagaimana cara mengayominya, bagaimana cara kita bermuamalah, maka di dalam hadis ini dijelaskan, jadikan sebagaimana anakmu. Ya, kita diperintahkan untuk bersikap adil antara anak-anak kita. Ya, dan adil tidak harus sama. Adil itu tidak harus sama, namun diletakkan pada tempatnya. Ya, terkadang anak kita yang mungkin sekolah berada pada jenjang tahfidzul Quran misalnya, tentunya kebutuhannya lebih banyak daripada yang di TA. Ya, berbeda yang kita berikan kepada yang di TK. Begitu juga anak perempuan dan anak laki-laki. Ya. Maka di sana ada perbedaan kebutuhan. Artinya adil itu tidak harus sama. Begitu juga antara suami istri, antara apa? Antara istri-istri, ketika seseorang mempunyai istri lebih dari satu, ya. Keadilan tidak harus sama. masing-masing disesuaikan dengan kebutuhannya. Qala wa'lam annaka kama tazra'u kadzalika tahsud. Dan ketahuilah, ya, sebagaimana telah lalu pada beberapa pelajaran kita, kata-kata ilam ini digunakan untuk menjelaskan sesuatu yang penting sehingga kita lebih muntabih, ya, sehingga kita lebih perhatian. Annaka kama tazra' kadzalika tahsud. Sesungguhnya engkau sebagaimana engkau menanam, begitu juga engkau akan memanen. Ya. Ini adalah ibarat yang ma'ruf di tengah-tengah kita. InsyaAllah kita semua faham maksudnya. Bahwasannya dunia ini adalah mazra'ah. Ya. Dunia ini adalah mazra'ah, tempat yang disiapkan oleh Allah sebagai ladang kita, yang kemudian kelak kita akan memanennya di akhirat. Ya. Sebagaimana dikatakan ad-dunya mazra'atul akhirah. Ya, dunia itu ladangnya akhirat. Ya. Dunia ladangnya akhirat. Sebagaimana kita menanam pohon, ya, maka kita akan menuai hasilnya. Ketika yang kita tanam adalah kebaikan di dunia, maka kita pun akan mendapatkan hasil kebaikan pula kelak yaumul qiyamah. Nah, ketika kita menanam kejelekan, maka kita pun akan mendapatkan kejelekan pula. Ya, al-jaza' min jinsil amal. Ya, balasan itu sesuai dengan amalan yang kita lakukan. In khairan fa khair. Ketika itu baik maka baik. In syarran fa syar. Ketika itu adalah syar maka kejelekan pula yang akan kita dapatkan. Ya, termasuk diantaranya, diantara amalan kebaikan yang kita tanam di dunia adalah kafalatul yatim. Ya. Dan ini sifatnya umum, tidak hanya terbatas pada mengayomi anak-anak yatim. Sifatnya umum kepada seluruh amal salihah. Setiap amal soleh. Biiznillah kita akan tuai kelak yaumul qiyamah hasilnya. Ketika kita lakukan di dunia. Semua, apapun itu. Baik itu ta'awun alal birri wa taqwa. Beribadah kepada Allah di dunia. Sedekah, kemudian sholat, puasa, zakat, dan seterusnya. Ya, bahkan senyuman kita pun akan kita tuai kelak yaumul qiyamah. Ya, tidak akan dibiarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semua akan dipaparkan. Ya, semua akan dipaparkan. Allah menyatakan apa? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Dosa, ya, tidak akan dibiarkan kecuali oleh Allah subhanahu wa ta'ala, akan dipaparkan semua. Ya, akan ditampakkan oleh Allah. La yadhlimu rabbuka ahada. Seseorang tidak akan dizalimi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tidak akan menzalimi siapapun. Ya. Akan ditampakkan, begitu juga kebaikan. Tidaklah kebaikan kecuali Allah subhanahu wa ta'ala akan mengganjar atau membalas dengan kebaikan pula. Qala ma akbah al-fakr ba'da al-ghina wa aktsaru min dhalik aw akbah min dhalik ad-dhalalatu ba'da al-huda. Selanjutnya di sini dikatakan oleh Daud, ma akbah al-fakr ba'da al-ghina. Sangat jelek kefakiran itu setelah adanya kecukupan. Ya, setelah kita diberikan kecukupan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian diberikan kefakiran. Nah, maka ini ujian, ya, ujian. Seseorang diberikan kefakiran dari sebelumnya dia diberikan apa? Kecukupan. Wa aktsar min dzalik, bahkan lebih daripada itu atau lebih jelek daripada itu, ad-dhalala ba'dal huda, kesesatan setelah dia mendapatkan petunjuk. Artinya sebelumnya dia cukup dan diberikan kefakiran, atau ya sebelumnya dia berada di atas petunjuk, berada di atas manhaj yang salim, manhaj yang selamat, kemudian dia tertimpa oleh kesesatan. Ya, maka ini adalah perkara yang jelek, ya. Perkara yang jelek. Oleh karenanya kita meminta perlindungan kepada Allah, ya, dari kefakiran, ya, dari kesesatan. Kita tidak ada yang lebih kuat, ya, yang dimiliki oleh seorang mukmin melebihi doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada potongan ini, ya, pada potongan athar ini, Al-Imam Zaid Al-Madkhali rahimahullah, beliau menyatakan, wa fi dhimni hadzal ikhbar, kata beliau, maka dari berita ini, yaitu potongan ini yang beliau maksudkan, wasiyah bi amrain, terdapat dua wasiat penting, ya. Yang pertama kata beliau, husnul tasarruf fil mal wifqa syar'illahil mutahhar akhdan wa ata'an. Hendaklah seseorang memanage dengan baik harta sesuai dengan syariat yang suci. Baik itu ketika kita mengambil atau ketika kita mencari atau ketika kita memberikan atau ketika kita menginfakkan, mengeluarkan harta kita, manajemen harta, ya. Tentunya barakallahu fikum, Nabi kita alaihi salatu wassalam pernah menyatakan di dalam hadis Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW menyatakan, la tazul qadama abdin, ya, kaki seorang hamba tidak akan beranjak yaumul qiyamah hatta yus'al an umri, sampai dia ditanya tentang umurnya, fima afna, untuk apa umurnya, diberikan umur oleh Allah untuk apa ia lakukan, wa an ilmi fima fa'al, dan tentang ilmu yang dia miliki, ya, untuk apakah ilmu yang dia dapat, apakah untuk beramal sesuai dengan apa yang diperintahkan atau tidak, maka itu semua akan ditanya kelak. Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqa, dan kelak mereka pun juga akan ditanya tentang hartanya, ya, tentang hartanya, min aina iktasabahu, dari mana dia mencarinya dan dikeluarkan untuk apa. Ini yang dimaksud dengan manajemen harta, ya, manajemen harta. Karena subhanallah barakallahu fikum, harta ini fitnah. Terkadang seseorang ketika diberikan harta yang melimpah, terkadang dia lupa, lalai. Oleh karenanya Allah menyatakan apa, innama amwalukum wa auladukum fitnah, ya, sesungguhnya harta-harta kalian dan anak-anak kalian itu fitnah. Terkadang bisa menyebabkan kita berpaling dari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadinya kita berada di atas ketakwaan, ya, berada di atas kebaikan, karena fitnah mal kemudian kita membelot, ya, kehidupannya akhirnya dipenuhi dengan glamor dunia malam, karena mudah dia cari uang dan subhanallah kenal dengan orang-orang yang tidak baik. Maka dari itu harus diatur, semua itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fima anfaqah, dari mana dia cari dan untuk apa, dikeluarkan di mana, apakah yang halal atau yang haram, ya, Wa anjizmihi fima abla, begitu juga badannya. Dia habiskan untuk apa? Di mana dia gunakan untuk badannya? Ya. Ala kulli hal, syahidnya dari potongan ini kita diajarkan untuk betul-betul mengatur harta kita. Dengan itu biiznillah Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan dari yang namanya al-faqr. Ya. Menjauhkan dari yang namanya al-faqr, kefakiran, dan Allah memberikan kecukupan biiznillah. Karena tercela. Ya. Namun kembali kepada apa? Kembali kepada apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti ketika fulan dikatakan fakir kemudian dia ini jadi orang yang hina, la abadan. Ya, bahkan yang pertama kali sebelum orang-orang kaya masuk surga, al-fuqara dan masakin. Ya, al-fuqara dan masakin. Mereka yang bersabar, tetap bertakwa kepada Allah, tetap berpegang dengan keimanannya, maka mereka mendapatkan ajr, ya, mendapatkan pahala karena kefakirannya. Ya, karena kefakirannya. Namun yang dimaksud kejelekan tersebut ketika seseorang diberikan kefakiran namun tidak sadar kalau dirinya diberikan kefakiran, melakukan apa yang ia lakukan daripada kejelekan demi kejelekan, menghalalkan segala cara untuk apa? Untuk mereka anggap ini sehingga kita cukup, ya. Mencurilah mereka yang mencuri, menipulah mereka yang menipu, ya. Berzinalah mereka yang berzina karena untuk mencari dunia, ya, mencari harta yang sifatnya sementara. Nas'alullaha as-salamah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua kata Syekh Al-Madkhali, Zaid Al-Madkhali rahimahullah, di dalam kitabnya A'unul Ahadis Samad, beliau menyatakan di dalam potongan ini terdapat as-sabat wad-dawam ala ma an'amallahu ala al-fardil muslim wal ummatil muslimah minal huda wad-dinil haq hatta ya'tihi min rabbihil yaqin falhaq falzam wajtanib syarril hawa falhaq nurun wal huda dhiddurrat ila akhiril kalam. Naam. Maka dikatakan oleh Syekh rahimahullah, yang kedua di sini terdapat apa? Ats-tsabat. Dalam potongan ini terdapat pentingnya ketetapan seseorang, ya, di dalam ucapan yang benar di atas al-haq wad-dawam 'ala ma an'ama Allah 'ala al-fardil muslim. Begitu juga continue di atas apa yang Allah berikan nikmat kepada seorang muslim dan nikmat yang diberikan kepada ummah al-Muhammadiyah, ummah al-Muslimah, daripada al-huda wa dinil haq, daripada petunjuk dan agama yang benar. Allah mengutus rasulnya, ya, dengan huda wa dinil haq. Walladzi arsala rasulahu bil huda. Allah mengutus rasulnya dengan petunjuk, yaitu ilmu yang bermanfaat, wa dinil haq, dan agama yang benar, yaitu al-amalus salih. Kita diminta untuk terus as-sabat di atas itu semua dan terus tidak berhenti di dalam beramal, ya. Sampai kapan? Hatta ya'tihi min rabbil alamin al-yaqin, sampai datang kepadanya al-yaqin, yaitu al-maut, sampai Allah mencabut nyawanya. Falhaq, kebenaran, falzam. Nah, maka ketika Anda mendapati kebenaran, maka peganglah kebenaran tersebut. Wasyar, dan kejelekan, wajtanib asyarril hawa, dan hindari kejelekan daripada hawa nafsu. Artinya barakallahu fikum, ya, makna daripada as-sabat dan dawam ala ma an'am Allah, yaitu kita mulazama al-haq, terus berpegang di atas kebenaran, ya, terus berpegang di atas kebenaran. seseorang, ya, seseorang ketika dia diberikan as-sabat, ya, diberikan ketetapan iman, ketetapan di atas al-haq, beramal dengan kebenaran, dengan ilmu yang bermanfaat di dunia, maka biiznillah Allah Azza wa Jal akan memberikan ketetapan di dalam akhiratnya. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, yusabbitullahu alladhina amanu, Allah tetapkan orang-orang yang beriman, bil qawli sabit, dengan ucapan yang sabit, dengan ucapan yang hak, dengan keimanan yang benar, fil hayati dunia, di dalam kehidupan dunia, maka akan diikutkan, qala wa fil akhirah, begitu juga di akhiratnya akan diberikan ketetapan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fal haq nurun, ya. Cahaya itu adalah kebenaran adalah cahaya. Wal huda dhiddur radi, dan petunjuk itu adalah lawan katanya daripada kejelekan, ya. Dalam lawan kata daripada selain petunjuk, ya. Ala kulli hal, fa intinya syahid barakallahu fikum dari potongan ini mengajarkan kepada kita untuk kita terus mengontrol harta yang kita miliki. Kemudian yang kedua, untuk kita senantiasa meminta kepada Allah agar diberikan as-sabat dan dawam terus menerus di dalam beramal saleh, ya. Qala selanjutnya, wa idza wa'adta sahibaka fa anjiz lahu ma wa'adtahu, jika engkau berjanji kepada temanmu, fa anjiz lahu ma wa'adtahu, maka tunaikan apa yang engkau sudah janjikan, ya. Fa in lam taf'al, atau fa in la taf'al, jika engkau tidak tunaikan, yurithu bainaka wa bainahu adawah, maka akan mewariskan antara dirimu dengannya permusuhan, ya. Akan mewariskan permusuhan. Di dalam potongan ini pun, ya, terdapat tercelanya mengingkari janji, ya. Seorang mukmin beriltizam dengan janji yang ia ucapkan, ya. Bahkan di dalam Islam termasuk tanda kemunafikan adalah ketika dia berjanji kemudian dia mengingkari, ya. Di dalam hadis ayatul munafik thalath, tanda kemunafikan itu ada tiga, ya. Kemudian antaranya disebutkan idza haddatsa kadzab wa idza wa'ada akhlaf, hanya adalah ketika dia berbicara maka dia berbohong, ya, dia berbohong, dan jika berjanji akhlafa, dia ingkar, ya. Maka potongan asar ini menyepakati apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan tanda kemunafikan, ya. Ini adalah ciri-ciri mereka ketika dia berjanji, ya, kemudian diingkari janjinya. Maka al-wafa, ya, menunaikan janji ini adalah merupakan khaslah min khisal, ini adalah merupakan tanda, ya, alamah min al alamat al mu'min, di antara tanda orang-orang yang beriman, ya, orang-orang yang baik, mereka adalah menunaikan janji-janji yang mereka ucapkan. Ketika tidak, ya, maka akan bukan antara dirimu dengannya permusuhan, ya. Qala wa ta'awadz billah min sahibin in dzakarta lam yu'inka wa in nasita lam yudzakkirka. Ya, pada potongan akhir daripada azhar ini, Daud alaihissalam menyampaikan bertawudlah kepada Allah, mintalah engkau perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla. Sudah masuk waktu azan ini? Belum. Hah? 4 menit. Sekarang berapa itu? Sudah masuk berarti ya. Tayyib, azan dulu. Setelah itu dilanjutkan tinggal sedikit, kemudian kita tutup. Naam. Fadhol. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah, mubad. Melanjutkan pembahasan akhir daripada athar ini. Dikatakan ta'awudz billah min sahibin, mintalah perlindungan kepada Allah dari seorang teman, jika zakar in zakarta lam yu'inka, jika dia mengingatmu dan tidak menolongmu. Wa in nasita lam yuzakkirka, jika engkau lalai, engkau lupa, dia tidak mengingatkanmu. Ini gambaran ya, gambaran tentang sahib yang sejati. Teman yang sejati adalah ketika dalam keadaan dia ingat kepada kita dan kita butuh bantuan, maka dia akan membantu kita ya, sekadar kemampuan yang kita miliki. Setidaknya jika mungkin materi kita tidak bisa untuk memberikan kepada teman kita, misalnya kita juga ditimpa dengan kekurangan, paling tidaknya ya doa kita menyertainya ya, lebih-lebih doa an zahril ghaib ya, doa ketika saudara kita tidak mengetahui kalau kita doakan, atau setidaknya kita memberikan kata-kata yang membuat teman kita menjadi lebih tenang ya, menjadi lebih tenang. Karena ketika seseorang mempunyai masalah, tentunya dia gupu ya, bingung dia, ditimpa kesulitan, maka setidaknya kita bisa menenangkannya. Ini adalah hakikat daripada teman yang baik ya, teman yang baik. Begitu juga ketika kita lalai, teman kita berusaha untuk menarik kita, untuk menasehati kita. Ini adalah hakikat daripada teman yang akan terus berjalan hubungannya hatta sampai kelak yaumul qiyamah ya. Kecintaan yang dibangun di atas kecintaan kita kepada Allah, begitu juga kebencian pun juga dibangun di atas itu ya. Maka ini adalah gambaran, gambaran kepada kita tentang hakikat daripada as-suhbah, hakikat daripada pertemanan. Syahidnya barakallahu fikum, di dalam athar ini kita sudah baca barusan sekian fawaid daripada athar ini. Beliau Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ingin berdalil dengannya dari potongan pertama athar ini ya. Hendaklah kita menjadi bapak bagi anak-anak yatim sebagaimana kita mengayomi anak-anak kita ya. Ini adalah cara kita memberikan kafalah kepada anak yatim. Naam. Selanjutnya, naam, tafadhal Zidan, dibaca. Qala haddatsana Musa. Hah? Terus nomor berapa itu? 140. 140 langsung. Naam. Asar selanjutnya yaitu datangnya dari Ibnu Sirin rahimahullah. Qala haddatsana Musa, ma'ruf Musa ibn Ismail. Qala haddatsana Salam bin Abi Muti'. Salam bin Abi Muti' Abu Sa'id Al-Khuza'i Al-Basri, imam thiqah. Ya. Hadisnya salih, bukan di dikatakan oleh Abu Salamah, beliau adalah termasuk min aqal ahli al-Basrah. Ya, min aqal ahli al-Basrah. Salamah bin siapa? Salam bin Abi Muti'. Ya. Beliau pun juga tegas terhadap ahlul bid'ah. Terhadap ahlu al-bid'ah. Dan di antara kebiasaan beliau, beliau senang untuk menunaikan ibadah haji. Sering pergi ke Mekah sampai beliau wafat di perjalanannya menuju ke Mekah. Itu perjalanan fisabilillah, ya. Mu'tabar perjalanan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau juga syadid terhadap ahli bid'ah. Maksudnya di sana terdapat pula peringatan beliau terhadap al-Jahmiyah. Bahkan beliau melihat Jahmiyah ini adalah kufar, kata beliau. Ya. Kata beliau Jahmiyah adalah kufar. Ala kulli hal, namun hadis daripada Salam bin Abi Muti ini sebagian menganggap lemah. Karena Imam Az-Zahabi beliau membatasi, artinya hadis Salam bin Abi Muti tidak melampaui derajat hasan, ya. Tidak melampaui derajat hasan. Qala an Asma bin Ubaid bin Mukharik, ya. Ada yang menyatakan bin Mukharik, ada yang menyatakan bin Mikhraq. Ya. Abdubai Abu Mifdal Al-Basri, thiqah, ya. Sebagaimana dikatakan oleh Yahya Ibn Ma'in, beliau thiqah. Qala qultu li ibn Sirin. Nah, Asma menyatakan, aku berkata kepada Ibn Sirin, yaitu Muhammad bin Sirin Abu Bakar Al-Ansari, ma'ruf, ya. Di antara ucapan beliau yang sering kita dengar, inna hadzal ilm din, ya. Sesungguhnya ini adalah ilmu, ini adalah agama. Fanzur amman ta'khuduna dinakum. Kalau tidak salah di antara yang beliau sampaikan ucapan semakna dengan itu, ya. Fa Ibnu Sirin termasuk min a'immatil a'lam, di mana beliau dilahirkan pada akhir khilafah Umar Ibn Khattab, dan beliau juga mengambil dari sekian sahabatnya, artinya sempat meriwayatkan hadis dari sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau mutamayyiz, ya, dengan ilmu faraid. Artinya membedakan dirinya dengan yang lain, punya kelebihan di bidang itu, ilmu faraid dan hisab, ya, ilmu hisab, ilmu perhitungan dan qadha, ya. Dan dinisbatkan kepada beliau satu kitab yang berjudul Tafsir Al-Ahlam, kalau tidak salah. Tafsir Mimpi. Wallahu a'lam kebenarannya, kita pun juga belum mengetahui apakah kitab tersebut benar adanya, dinisbatkan kepada Ibnu Sirin. Namun, ya, namun Ibnu Sirin termasuk yang berani di dalam menafsirkan mimpi-mimpi, ya. Diriwayatkan, dijelaskan di dalam kitab-kitab siar bagaimana beliau mentafsirkan mimpi-mimpi sebagian kawan-kawan dan teman beliau, ya. Bahkan dikatakan min ajbanin nas bil futya au bil fatwa, beliau adalah orang yang paling takut untuk berfatwa, ya. Namun min ajra'in nas birru'ya au kamaqil, ya. Atau orang yang paling berani di dalam mentafsirkan mimpi, ya. Mentafsirkan mimpi. Ala kulli hal, ya. Masing-masing mereka mempunyai kelebihan dan kekurangan. Terkait dengan mimpi pun juga memang benar adanya. Di antara mimpi ya, menjadi apa? Menjadi pertanda. Khulasahnya mimpi itu ada tiga. Seseorang ketika mimpi, imma mimpi tersebut sebagai apa? Sebagai bunganya tidur, atau mimpi tadi dari syaitan, atau yang ketiga mimpi itu adalah bagian daripada kewahyuan para nabi. Artinya lewat mimpi bisa memberitahukan suatu perkara. Dan ini ditetapkan oleh para ulama ahlu sunnah. Namun dengan sekian persyaratan mereka jelaskan, ya artinya ini diberikan kepada orang-orang soleh dan bukan sembarang orang sebagaimana di zaman sekarang ya. Dan itu pun bukan ngaku-ngaku ya. Zaman sekarang menyatakan fulan diakui sebagai para ahlinya di dalam tafsir mimpi dan sebagainya, ala kulli hal ya. Belum tentu terkadang sebelum tidur baca azkar qabla naum ya. Bagaimana dikatakan mimpinya adalah bagian daripada wahyu kenabian? Ya muhal. Tidak mungkin ya. Tidak mungkin menyelisih syariat kemudian apa? Mendapatkan apa istilahnya petunjuk dari mimpinya. Ala kulli hal di antara mereka adalah Muhammad bin Sirin. Namun beliau juga dikenal tegas terhadap ahlu al-ahwa. Ya, beliau pernah ditanya tentang mengambil ilmu daripada ahlu al-ahwa dan ahlu al-bidah. Kata beliau, la nasma' minhum wala karamah. Kami tidak mendengar dari mereka wala karamah, dan tidak ada kemuliaan bagi mereka. Ya, maka ini diantara ketegasan Muhammad ibnu Sirin rahimahullah terkait dengan mauqif beliau terhadap ahlu al-bid'ah. Ala kulli hal, kisah beliau disebutkan di dalam kitab-kitab siar. Barang siapa yang ingin kembali, tafadhal dibuka di dalam siar A'lamin Nubala, begitu juga al-jarh wa ta'dil dan lain sebagainya ya, tentang Muhammad ibnu Sirin. Qala, yaitu berkata Asma bin Ubaid, qultu li ibn Sirin, aku berkata kepada ibnu Sirin, indi yatim, saya mempunyai anak yatim. Qala isna' bihi, maka ibnu Sirin memberikan petunjuk, memberikan nasihat kepadanya, isna' bihi ma tasna' bi waladik, lakukan kepada anak yatim tersebut sebagaimana engkau lakukan kepada anakmu. Ya, ketika engkau memberikan makanan kepada anakmu, berikan kepadanya. Ketika engkau memberikan pakaian kepadanya, maka berikan kepada anakmu, dan seterusnya. Jadi jadikan seolah-olah anak yatim sebagaimana anakmu sendiri. Idribhu ma tadrib waladak, dan pukullah ketika engkau juga memukul anakmu. Ya. Ini adalah nasihat dari seorang ibnu Sirin, bagaimana kita bermuamalah dengan anak yatim. Dan ini adalah gambaran kepada kita, contoh kafalatul yatim, bagaimana kita menerapkan mengayomi anak yatim. Ala kulli hal, syahidnya daripada asar ini nampak ya sangat jelas sesuai dengan judul daripada bab. Tayib, insyaallah mungkin kita cukupkan sampai di sini ya, sudah cukup lama dari waktu azan. Mungkin insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan yang sedikit ini menjadi tambahan ilmu bagi kita semua. As'alullaha an yanfa'ana bima sami'na, innahu waliyudzalika walqadiru alaihi, walhamdulillahi rabbil alamin.